فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي والأخوات في الدين رحمنا الله وإياكم. الحمد لله dalam pertemuan kedua ya pada hari ini pada perjumpaan di sore hari yang mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah dan berkah dan hidayah ini, kembali kita diberikan kesempatan ya untuk setidaknya menebarkan amar ma'ruf nahi munkar, menebarkan at-tawasidil haq dan tawasidil sabar, sikap saling menasehati sesama kita agar tetap sabar dan bertahan dalam kebenaran, itu mengerja kita sepanjang waktu. Satu persoalan yang mungkin juga perlu ditelaah, perlu dikaji, perlu dipelajari, dicermati, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan bagi kaum muslimah secara khusus maupun bagi pihak-pihak yang hidup berinteraksi dengan kaum muslimah tersebut, sebagai ayah mereka, suami mereka, sahabat mereka, anak mereka, atau siapapun ya yang hidup berdekatan dengan mereka, yaitu persoalan yang terkait dengan aktivitas wanita muslimah. Yang ini kaitannya secara umum dengan segala bentuk kewajiban dan tugas sebagai muslimah, atau secara khusus yang tadi sudah disebutkan oleh panitia yang terkait dengan dunia kerja. Sebelum kita membahas persoalan ini, ada satu poin penting yang hendak kita serap bersama. Ini hal yang menjadi mungkin hal yang sangat diketahui oleh kita sekalian, tapi kita coba memperhatikan kembali karena ini sisi penting yang perlu diberikan perhatian. Nah, dari sini kita berpijak dan melangkah kepada pembahasan insyaallah yang akan disampaikan. Bahwa wanita adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu hebat, begitu bernilai bagi wanita itu sendiri dan bagi orang yang hidup di sekeliling mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa khairu mata'id dunia al-mar'atu shalihah, kenikmatan dunia yang paling hebat, yang terbaik adalah wanita saleh. Bahkan sebagian di antara ulama ahli tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Bahwa yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia ini adalah mar'atun shalihah, wanita yang saleh. Kenapa demikian? Karena Nabi menegaskan, man tazawwaja imra'atan salihatan, dan berkalian man razaqahullahu imra'atan salihatan, barang siapa yang menikah atau mendapatkan anugerah seorang wanita yang salihah, faqad a'anallahu ala syatri dini fi riwayatin ala nisfi dini, berarti Allah telah menolong dirinya yang menyempurnakan separuh agamanya. Fal yataqillah fi syatril batin, hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa. Kalau separuh agama orang yang akan dipertahankan dia, yang akan menentukan kebahagiaan dia dunia akhirat, disempurnakan oleh seorang wanita salihah, bayangkanlah betapa berharganya seorang wanita salihah. Saya sering mengatakan kebesarnya anugerah wanita salihah itu bukan saja akan dirasakan oleh siapa saja yang hidup berinteraksi dengan mereka secara langsung maupun secara tidak langsung, juga oleh mereka sendiri. Wanita salihah adalah kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Wanita salihah adalah merupakan sumber kebahagiaan dunia akhirat bagi mereka sendiri. Ini satu titik penting yang harus kita perhatikan. Kemudian ada beberapa hadis yang menceritakan tentang bahayanya godaan wanita. Ini juga sering kita dengar. Seperti sabda Nabi yang menyebutkan ma taraktu fitnatan ba'di adzarra 'ala tijari min al-nisa. Tidak ada bentuk godaan yang lebih hebat yang kutinggalkan untuk kaum laki-laki daripada wanita. Enggak ada godaan ya, yang lebih hebat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat an-nisa. Bertakwalah kepada Allah dan berhati-hatilah. Bertakwalah kepada Allah ya. Dengan berhati-hati menghadapi wanita. Karena Bani Israel itu pertama kali mendapatkan malapetaka dalam kehidupan mereka adalah karena wanita, karena soal wanita. Pembahasan ini mungkin bisa dikembangkan dan diperluas. Bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang kedudukan wanita-wanita salihah dan bahayanya wanita-wanita yang tidak salihah. Kami disebutkan di dalam sebuah hadis ya, seorang wanita itu gimana? Akhdalat fi surati syaitan wa adbarat fi surati syaitan. Apa itu? Ya. Akhdalat menghadap. Menghadap itu seperti syaitan ya, membelakang seperti syaitan. Itu apa ya? Serem banget ini ya. Ya. Kalau wanita itu godaan yang sangat hebat bagi kaum lelaki. Jadi dibaratkan seperti syaitan lagi. Dan syaitan itu kan makhluk penggoda. Secara bahasa namanya demikian. Dengan belakang, menghadap, sama saja dia menjadi godaan bagi kaum laki-laki. Begitu hebatnya godaan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW juga selalu mengantisipasi diri dengan melakukan amal faris, ya, dengan melakukan hubungan intim secara halal dengan istri beliau demi menghadapi godaan-godaan wanita. Yang hendak kita bahas di sini persoalannya adalah ketika wanita adalah merupakan sebuah sosok, ya. Di satu sisi ketika dia menjadi salihah akan jadi anugerah paling hebat. Kalau dia tidak salihah dia akan menjadi bencana paling hebat, begitu ya. Maka dengan sendirinya setiap wanita, ini bagi pribadi-pribadi wanita yang sendiri, harus berusaha mengekang segala bentuk unsur dalam dirinya yang bisa menjadi fitnah keberadaan bagi laki-laki. Kemudian mengembangkan segala bentuk potensi dalam dirinya yang mampu menjadi kebaikan anugerah bagi siapapun yang berinteraksi dengan dia. Bukan cuma hanya suami. Karena seorang wanita juga bisa menjadi seorang ibu. Dia juga akan menjadi seorang istri. Dia juga seorang anak. Dia juga seorang sahabat bagi teman wanitanya dan seterusnya. Ya. Setiap orang wanita yang tidak mampu mengekang segala bentuk unsur godaan yang ada dalam dirinya terhadap kaum laki-laki atau bahkan kebalikannya justru mengeksplorasi potensi godaan tersebut dengan berbagai macam cara, ya, itu akan menjadi bencana paling hebat. Pertama, untuk setiap laki-laki yang berinteraksi dengan dia. Kedua, terhadap dirinya sendiri. Dia akan menjadi bahan penghancur paling hebat untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari titik bijak ini mari kita melangkah kepada persoalan bahwa wanita muslimah mempunyai banyak tugas dalam kehidupan. Jangan sekali-kali menitik beratkan tugas wanita hanya pada satu poin khusus dengan mengabaikan tugas-tugas yang lain. Karena kalau tugas hanya satu tugas yang kemudian diperhatikan, dicermati, dibina supaya betul-betul dia menjadi wanita yang membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Sementara yang lainnya diabaikan, maka berarti dalam satu potensi dia menjadi anugerah, di potensi yang lain dia akan menjadi bencana. Itu yang perlu diperhatikan pada diri wanita. Dunia kerja itu salah satu di antara dunia yang mungkin saja digeluti oleh seorang wanita muslim. Dalam kondisi wajar, normal, dalam kondisi terpaksa, atau dalam kondisi-kondisi yang lain. Sebelum kita bicara masalah hukum, ya, wanita muslimah bekerja, berkarir, dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita harus menempatkan salah tadi. Jangan menjadikan salah satu di antara tugas wanita sebagai poin yang betul-betul diperhatikan, tidak mengabaikan poin-poin yang lain. Apalagi kalau poin tersebut adalah poin yang masih perlu dijabarkan pelaksanaannya atau aplikasinya seperti bekerja. Semangat yang berlebih-lebihan untuk mengangkat harkat wanita yang dilakukan sebagian orang justru mengubur wanita tersebut ke dalam kehinaan yang paling dalam. Kenapa? Karena si wanita hanya diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dirinya dalam satu bidang saja dan mengabaikan segala bentuk potensi dirinya yang lain, atau bahkan mengacak-acak seluruh potensi yang lain, sehingga di satu titik dia menjadi anugerah, tapi di titik yang lain dia jadi bencana. Itu sungguh sangat tidak patut. Oleh sebab itu dalam salah satu risalah yang juga saya tulis dan sebentar lagi insya Allah akan di apa diunculkan di pasaran, risalah ini yang saya betul-betul fokuskan untuk membicarakan tentang penggalian potensi diri pada diri wanita-wanita muslimah. Ya, bahwa Islam itu mengajarkan ternyata berbagai macam syariat yang kalau diterapkan oleh wanita muslimah sungguh dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi sebagian poinnya sudah saya bahas di buku saya juga ya. Aku wanita paling bahagia. Tapi kemudian saya khususkan di sini pembahasannya untuk menjabarkan ternyata banyak sekali kerja-kerja wanita muslimah yang mungkin tanpa disadari itu merupakan sebuah potensi hebat. Ya. Ikhlas kalau fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama perlu dilihat di sini bahwa wanita muslimah itu dalam segala bentuk kedudukannya, dia bisa menjadi anugerah, dia bisa menjadi bencana, seperti saya sebutkan. Sekarang kita telaah satu persatu. Wanita muslimah, yakni di dalam keluarga. Di dalam keluarga, seorang wanita muslimah itu bisa berfungsi banyak ya. Ya, dia bisa menjadi seorang ibu dari anak-anak. Dia bisa menjadi seorang istri. Kita bahas dari sisi yang pertama tadi ya. Misalnya kedudukan wanita, posisi wanita sebagai seorang ibu. Ya. Disadari atau tidak disadari, kita mengakui tentang betapa hebatnya pengaruh seorang ibu dalam kehidupan kita. Kita boleh bangga kita telah menjadi seorang yang dikenal, kita telah mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, kita sukses dalam berbagai hal. Tapi yakinlah ya, bahwa kita dilahirkan dan dididik oleh seorang ibu, sebelum ditangani dan dididik oleh orang lain. Ibulah yang telah membentuk berbagai macam wacana dalam kehidupan kita, menanamkan berbagai wacana yang mungkin sebagian di antaranya kurang baik, tapi sebagian yang baik itu juga ternyata telah membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Ya, kita bayangkan kalau ibu kita jauh lebih baik dari yang sekarang, apa jadinya kita? Ya, dengan segala kebersahajaan, keminiman ilmu yang dimiliki ibu-ibu kita, kita bisa menjadi seperti sekarang. Maka di dalam sebuah ayat Arab disebutkan al-ummu madrasatu idza ahdathaha ahdatha syabban fajibal araq. Jadi ibu itu ibarat sekolah ya. Ya. Al-ummu madrasatu idza ahdathaha, kalau dipersiapkan secara baik si ibu ini, maka akan melahirkan generasi yang fajibal araq, yang bagus, yang cemerlang. Ada seorang wanita muslimah ya, ketika dia berperan sebagai seorang ibu, kalau dia menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dalam mendidik anak-anaknya, niscaya dia akan menjadi potensi besar yang akan melahirkan orang-orang yang mampu mengerjakan banyak hal yang mungkin tidak pernah bisa dibayangkan oleh si ibu sendiri. Hanya masalah kecil saja. Ya, seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, kamu silahkan melakukan apa saja, kerja apa saja, tapi jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat. Ada ibu yang punya nasihat begitu. Nasihat ini terlalu sederhana memang ya. Cuma jangan ninggalin sholat, padahal kan hukum Islam yang lain banyak ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang hanya dengan nasihat seperti itu bisa bertahan, tetap bisa melaksanakan sholat. Ya, yang kerja di Jepang, ya, setiap hari dibawa ke sana kemari ke tempat-tempat yang kurang bagus untuk transaksi bisnisnya sebagainya, tapi sholat tidak pernah ditinggalkan, sehingga akhirnya timbul dari dalam dirinya pemberontakan. Dia nggak mungkin bisa bertahan dengan tetap sholat kalau dia bekerja di tempat-tempat seperti itu. Jadi hanya sebuah media sholat saja yang dulu diperintahkan seorang ibu mampu membentuk sebuah energi yang mampu mengubah seseorang dari buruk menjadi baik, atau mempertahankan kebaikan seseorang, atau menjadi benteng agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Kita sering dengar ya, kalau orang ngomong, dulu ibu saya sering bilang begini, ya, dulu ibu saya kata-kata seorang ibu ternyata begitu menjadi mengeramat sekali dalam pola pikir seorang ibu. Demikian juga ketika seorang muslimah bertugas sebagai seorang istri. Kita tadi sudah sebutkan ya, pertemuan tadi. Betapa pengaruh seorang istri demikian juga. Betapa banyak orang yang penguasa yang jatuh hanya karena wanita. Betapa orang yang terpacu untuk menjadi baik dan bagus juga karena wanita. Berapa banyak orang-orang laki yang soleh yang terjerembat ke dunia nista hanya karena wanita. Tadinya mau nyari duit halal-halal aja, gampang-gampang, sederhana. Tapi tuntutan istri terlalu berlebihan, ya, minta ini, minta itu. Nah, suami tidak lagi mampu berpikir positif, ya. Wah, kalau gini terus, kapan saya bisa memenuhi permintaan istri saya? Jika banyak seorang suami yang terpaksa menjadi penjilat, terpaksa menjadi koruptor, terpaksa menjadi pencuri, ternyata gara-gara di antaranya yang terbesar adalah tuntutan seorang istri. Maka dalam Islam, seorang istri punya tempat yang tidak kecil. Jangan menilai seorang wanita dari betapa besar beratnya tugas yang dipikul seorang wanita. Yang dia telah dalam berhijab, dalam menutup aurat, kok wanita lebih ketat dari laki-laki. Dalam banyak larangan, wanita itu lebih banyak dilarang daripada laki-laki. Tapi kita lihatlah bahwa setiap harta terpendam yang bisa dieksplorasi dari sebuah kebahagiaan, sumber kebahagiaan dunia akhirat, tentu harus dipertahankan, dibina sebaik-baik. Itulah wanita. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana. Ya. Dalam banyak hadis disebutkan ya, di antara apa istilahnya loyang atau emasnya seorang wanita bisa diketahui ketika dia masih belum menikah, tapi sebagian hanya diketahui setelah dia menikah. Gitu ya. Kan salah satu tanda kan wanita salihah kan yang disebutkan dalam hadisnya. Di antaranya yang terangkum tuh dalam beberapa poin dalam satu hadis ya. Idza nazara ilaiha saratuhu. Kalau dipandang dia selalu menyenangkan suami. Idza amaraha ata'atuhu. Kalau diperintahkan dia nurut ya. Wa idza tarakaha, kalau ditinggalkan hafizatuhu, fi nafsiha wa mali. Kalau ditinggal dia bisa menjaga diri sendiri dan menjaga harta suami. Ya, ini tanda-tanda wanita salihah baru yang baru diketahui setelah dia menikah. Jadi ketika kita memilih seorang untuk menjadi istri kita saja ya, ternyata tidak semua bentuk tanda kesolehan bisa kita lihat. Orang kita sendiri belum nikah sama dia, bagaimana kita bisa tahu dia bisa menyenangkan kita, bisa selalu taat kalau kita suruh ya. Paling kita hanya bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dengan misalnya ini akhlak yang dimilikinya, agama yang dipahaminya, kebiasaan, tabiat dan sebagainya. Tapi pembuktiannya setelah dia menikah. Salah satu di antara tanda wanita ahli surga apa? Ya, kalau suaminya marah, dia mengatakan la azuqu ghamdan hatta tarda. Saya enggak akan mau menjamkan mata tidur sebelum kamu ridho. Itu salah satu ciri wanita ahli surga. Pas marah suami tinggi malah ditinggal tidur, sebalik ya. Masa bodoh ya. Justru kebalikannya. Ya, dia berkata la azuqu ghamdan hatta tarda. Ini ternyata muncul dan dapat diketahui setelah orang itu punya hidup sebagai suami istri, ya mungkin dalam jangka waktu yang lama. Karena waktu-waktu pertama misalnya masih dipenuhi dengan basa-basi ya, suaminya masih baik, istrinya di mana-mana dibawa, disayang, ya. Setelah menjalani waktu beberapa saat mulailah kelihatan belangnya, ya siapa si suami dan siapa si istri. Demikian juga di dalam keluarga seorang wanita juga menjadi anak. Kan dalam beberapa hadis disebutkan ya. Salah satunya disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam silsilah hadis Sahihah. Bahwa seorang laki-laki yang dianugerahi dua anak dalam satu riwayat, tiga anak dalam satu riwayat, satu anak perempuan, kemudian dia mampu menjaganya sampai dewasa menjadi wanita salihah, itu jadi jaminan bagi dirinya masuk surga langsung. Karena mendidik seorang wanita menjadi anak yang solehah itu soalan yang sangat berat. Wanita dengan tumpukan ya, apa istilah potensi untuk menggoda kaum laki-laki untuk menjadi bencana bagi orang-orang di sekitarnya itu yang akan dididik untuk menjadi wanita yang justru memiliki potensi-potensi untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Itu justru bukan, itu bukan pekerjaan ringan, jauh lebih berat daripada mendidik seorang laki-laki. Karena jaminan itu, meskipun secara umum anak yang soleh itu jadi aset ya bagi orang tua ya, salah satu di antara pahala yang terus berlangsung kan, waladun salihun iya doang lalu ya, walad salih yang selalu mendoakan. Jadi asetnya ini walad soleh, bukan doanya ya, walad soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tapi secara khusus itu disebutkan oleh Nabi bagi yang memiliki anak wanita. Ini disebutkan oleh para ulama dalam keutamaan mendidik wanita, baik itu anak kandung maupun misalnya seorang yatim perempuan sudah dididik sampai besar sampai menjadi wanita. Kekuasaan pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi seandainya terjadi pertentangan ideologis, pertentangan budaya, pertentangan kebiasaan di lingkungan hidup si wanita itu. Contoh, lingkungan hidup yang orang wanitanya tidak terbiasa mengenakan pakaian muslimah. Kita harus membiasakan anak kita berpakaian muslimah. Tantangan berat. Lingkungan yang tidak biasa membiarkan anak wanita itu banyak di rumah, hanya keluar apabila diperlukan. Sementara lingkungan justru menganggap wanita, orang yang baik itu yang pintar. Berapi ya, kata orang Jawa, ya pintar apa? Wah, misalnya itu gampang bergaul gitu ya, supel ya. Supel berarti dia harus banyak bergaul dengan siapapun, pria dan wanita. Budaya kita menuntut begitu, sementara Islam menuntut wanita untuk banyak tinggal di sini. Budaya kita menuntut bahwa seorang wanita harus dididik seperti laki-laki, punya kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam banyak sekali sektor pekerjaan, termasuk dalam masalah mencari rezeki. Dididik seperti itu. Sementara kita menginginkan anak-anak yang menjadi yang akan calon istri-istri yang salihah. Ya, terlepas apakah dia selain menjadi istri yang solehah, dia menjadi seorang hafiz, hafiz Al-Quran, yang hafal Al-Quran, orang yang berhasil dalam pendidikan, atau juga orang yang punya kemampuan baik dalam disiplin ilmu keagamaan maupun epistemologi, ilmu-ilmu keduniaan dan lain sebagainya. Tetap tujuan utamanya adalah menjadi wanita yang solehah. Ini kan pertentangan. Pertentangan, kamu biarkan anak kamu kok cuma belajar begitu saja, nanti besarnya mau jadi apa ya. Ini hal-hal yang dihadapkan kepada kita ya. Ketika datang teman-teman yang jemput, yuk pergi yuk ke sana rame-rame, gak bisa, mau pakai alasan apa, lagi demam, besok batuk. Terpaksa kita harus menjelaskan, terpaksa kita harus menjadikan ini kesempatan untuk dakwah kepada orang lain. Oh, anak perempuan itu gak boleh pergi tanpa muhrim sana kemari, ya, apalagi sampai larut malam dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan menjadi seorang wanita juga diharapkan menyeruak potensi dirinya sebagai seorang wanita yang salihah dalam kedudukannya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Betapa indah kehidupan orang tua yang akhirnya memiliki anak yang mampu mendoakan, apalagi anaknya itu adalah anak yang salih. Karena setiap perbuatan anaknya yang secara langsung atau tidak langsung adalah hasil didikan orang tuanya, itu akan memberikan biasan-biasan pahala bagi orang tua. Nanti anaknya jadi istri yang salihah, nanti anaknya juga jadi ibu yang salihah. Orang tuanya sebagai pendidik bagi wanita tersebut ikut menimba pahala dari apa yang dilakukan. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani ya, bahwa apa yang dilakukan seorang anak diniatkan atau tidak atau amal shalih itu sudah termasuk jadi yang diusahakan oleh manusia, diusahakan oleh seseorang. Ya, seorang anak nggak perlu sedekah ini diniatkan untuk orang tuanya. Kalau anak itu bersedekah, orang tuanya juga ikut mendapatkan pahala. Langsung gitu. Kemudian juga sebagai tetangga, ya, sebagai tetangga, seorang wanita juga harus menggali seluruh potensi kebaikan dalam dirinya agar menjadi anugerah bagi tetangganya, dan menutup segala potensi keburukan yang ada dalam dirinya sehingga dia tidak menjadi bencana bagi tetangga. Mengerikan kan membayangkan seorang tetangga wanita yang justru menjadi bencana ya, setiap keluar rumah wah, orang sana sini jadi korban ya. ya. Korban panah, ya, iblis, korban kotor mata, ya, karena dia keluar dengan pakaian yang seronok, ya, dan mengumbar aurat dan lain sebagainya. Ya. Berapa langkah yang dia lakukan keluar rumah, begitulah dosa yang dia tebarkan secara tanpa disengaja. Ya, karena kullu ainin zaniyah, setiap mata itu bisa berzina. Ya. Zina mata adalah an-nazar, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini belum lagi yang diusahakan betul-betul, ya. Jadi udah penampilannya kayak itu, diusahakan pula bagaimana supaya orang yang enggak tergoda pun bisa tergoda. Ya, ada kisah ya di kalangan Bani Israel yang ini hadis ini dicantumkan oleh Syekh Nasrul Azhari dalam silsilah hadis sahih yang pertama ini. Ya, ada wanita di kalangan Bani Israel dulu. Dia punya tubuh pendek. Ya, punya tubuh pendek. Bau tubuh yang kurang sedap. Ya. Akhirnya dia bikin kaki palsu sehingga keluar rumah dia kelihatan tinggi. Kemudian dia pakai cincin, yang cincinnya itu ada wangi-wangian. Yang kalau di tempat ini wanginya akan semerbak keluar. Ya, jadi gitulah wanita itu berusaha gimana yang kalau wanita yang tidak sehat ya, ya wanita yang tidak terbimbing dengan Islam, dia bukan cuma menjadi godaan, bahkan dia berusaha agar diri menjadi godaan. Kalau sampai laki itu belum tergoda, dia merasa belum berhasil. Dengan kondisi tubuh seperti itu, dia masih ingin tampil. Menarik perhatian orang lain. Bagaimana orang wanita yang sudah dianugerahi dengan fisik yang bagus, ya, dengan wajah yang cantik, tentunya akan lebih banyak menimbulkan banyak sementara. Sementara di dalam hadis kan bang, disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sayfahu. Ya. Kemudian dalam kitab hadisnya apa? Falyukrim jarah. Dalam lafaz lain disebutkan salayuk yidharah. Jadi seorang mukmin yang betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tetangganya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan jangan menyakiti tetangga. Nah, wanita dengan tampilan seperti ini, bukan saya tidak menghormati tetangga, bahkan menyakiti tetangga dalam bentuk penyakit yang sangat berbahaya, lebih dari penyakit fisik, ya. Itu penyakit syahwat. Nabi SAW banyak menjelaskan dalam hadis ya, betapa bahayanya seorang tetangga yang jelek, ya, seorang tetangga yang buruk perilakunya, bukan jelek mukanya, ya, tapi jelek dan buruk perilaku dan akhlaknya. Ya, itu disebutkan lewat baik secara langsung maupun tidak langsung ya, betapa bahayanya seorang tetangga. Ya, yang dia memiliki akhlak yang tidak baik yang menyebabkan tetangganya berbuat dosa gara-gara dia. Nabi pernah bersabda ya, yang berbunyi ya, salah satu potongan dari hadis tersebut ya, la ay yasriqa ahadukum min asyrafi buyutin khairun lahu min ay yasriqa min baiti jari, la ay yazni ahadukum bi asyri niswatin khairun lahu min an yazniya bi halilati jari. Seorang yang mencuri di rumah-rumah terpisah-pisah, 10 rumah terpisah-pisah lah, mencuri dari 10 rumah terpisah-pisah, itu lebih bagus, artinya lebih bagus ini masih mending lah ya, dibandingkan orang yang mencuri dari rumah tetangganya sendiri. Ini bukan berarti wah kalau gitu saya nyolong di luar kampungnya lah, nggak apa-apa ya. Lebih baik di sini artinya lebih rendah tingkat dosanya dibandingkan mencuri hanya dari satu rumah tetangga. Kemudian seorang yang berzina dengan 10 wanita dari berbagai tempat, itu masih lebih ringan dosanya dibandingkan dengan orang yang berzina dengan istri tetangganya sendiri. Jadi tetangga itu apabila dia berbuat dosa seperti tadi, seorang itu apabila berbuat dosa terhadap tetangganya atau dengan tetangganya, itu hukumnya lebih berat daripada dia berbuat dengan orang lain. Nah, seorang wanita yang salihah akan bisa membebaskan dirinya dari bentuk godaan yang seperti ini. Dia tidak akan menjadi sumber dosa bagi tetangganya sendiri, kan begitu. Kalau dia seorang istri ya dia jaga diri ya. Kalau dia sebagai seorang anak ya dia juga jaga diri. Begitu seterusnya. Ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang wanita itu belajar menuntut ilmu, ya. Banyak riwayat yang menceritakan tentang betapa giginya para sahabat menuntut ilmu, sahabiah, sahabat wanita juga menuntut ilmu. Di antaranya ada Aisyah radhiyallahu taala. Ada beberapa hadis yang saya nukil dalam risalah saya ini yang menceritakan tentang dialog Aisyah dengan para sahabat dan berbagai macam hukum agama yang menunjukkan besarnya minat Aisyah untuk mempelajari. Jadi wanita-wanita muslimah sangat diharapkan hadir dalam majelis-majelis ilmu, memberikan sumbangsih ya, untuk belajar, mempelajari ilmu dan disampaikan kepada orang lain, minimal kepada anak-anaknya nanti. Ya. Lebih bagus lagi kalau dia mampu menularkan kepada sesama muslimah dan pada siapa saja yang bisa ditularkan ilmu kepadanya, termasuk kepada lawan jenis dengan cara-cara yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Karena ada sebagian di antara sahabat wanita yang mengajarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat laki-laki. Sebagian juga ada berkadar di dalam risalah ini. Ikhwas al-Fidin yang dimuliakan Allah. Artinya di dalam konteks sebagai pelajar, seorang wanita, kalaupun dia harus belajar di satu tempat, bagaimanapun tempat belajar tersebut, ya, dia tetap akan berusaha untuk menjadi anugerah bagi orang-orang kita. Menjadi apa istilahnya pelajar, ya, pelajar yang selain taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam kedudukannya sebagai seorang wanita, dia mampu menjaga kewajiban-kewajiban khusus yang harus dijaga oleh seorang wanita. Ya, di antaranya menjaga pakaian, ya, dengan berpakaian yang menutup aurat, menjaga ucapan. Ya, seorang wanita dilarang mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenisnya, ya. Kalaupun dia harus berinteraksi dengan bercakap-cakap, membicarakan hal yang penting dengan orang yang bukan muhrimnya, kalau laki-laki, dilakukan dengan bahasa yang seminim mungkin, untuk menjaga harkat dirinya sebagai wanita muslimah. Ya. Nah, ini ketika seorang wanita sudah belajar, maka itu menjadi tantangan besar bagi dirinya. Ya, mungkin waktu dia masih di rumah belum kelihatan. Ketika dia sudah belajar, mulai kelihatan. Ya, betapa kedudukan dia sebagai seorang wanita muslimah betul-betul mendapatkan ujian, ya, cobaan. Terlebih-lebih ketika seorang wanita bertugas sebagai pengajar. Kita tahu sekarang ini, ya, pengajar-pengajar dalam skala khusus, ada banyak yang tidak bisa digantikan atau sulit digantikan oleh selain wanita. Sudah mendidik anak-anak kecil. Sekarang TK-TK itu lebih yang dididik oleh wanita-wanita yang terampil, telaten, itu ternyata terbuktikan berdasarkan pengalaman itu membawa hasil lebih baik daripada yang dididik oleh kaum laki-laki. Wanita punya kesabaran lebih, ya, punya ketelatenan lebih. Ya. Ada beberapa pondok tahfidz Al-Quran, ya, yang punya kurikulum sama, cara sama, tapi selalu saja hasil wanita didikan wanita terhadap wanita tadi, ya, wanita terhadap anak-anak tadi itu lebih baik, ya, satu tingkat atau dua tingkat dibandingkan yang dididik oleh kaum laki-laki. Jadi potensi wanita dalam mengajar besar pada sebab itu. Cuman dalam hal ini perlu dijaga, ya, wanita ketika mengajar begitu hebatnya pengaruh seorang wanita dalam mendidikkan seorang anak, sehingga seorang wanita juga harus membekali diri dengan ilmu yang benar. Ya, kita masih dapatkan di beberapa pendidikan TK-TK Islam yang mereka itu mengajarkan dalam masalah tauhid saja sudah banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Padahal anak-anak itu begitu nurutnya kalau sudah diajar oleh para wanita, ya, disuruh ngapalin hadis diapalin, ya, disuruh ngapalin ayat, ngapalin nasyid, ya, dihafalkan. Ya, bergantung bagaimana pendidiknya, begitulah hasil akan muncul. Ya, bahkan ada sebagian di antara anak-anak yang ketika pulang ke rumahnya dia baca doa salah, kata orang tuanya, enggak, kata ustazah kayak gini, ya. Ustazahnya lebih dimenangkan dari orang tuanya sendiri. Ya. Ya, karena orang tuanya kalau ngajarin anaknya sambil marah-marah, ya, dia kurang respect. Ya. Kurang respect sama orang tuanya, ya. Ustazahnya ngajarinnya kalem, ya, terampil, telaten, sabar, ya. Kalau nggak bisa ditungguin, ya, kalau nggak bisa nulis dituntun. Kalau orang tuanya ngajarin dia nulis nggak bisa langsung banting bawaannya goblok, ya. Diajarin berkali-kali nggak ngerti, ya. Ternyata lebih dihormatin. Ini kenyataan loh, realitas yang kita lihat sekarang. Ada potensi ini jangan akhirnya dikotori. dengan sikap dan gaya hidup yang akan dicontoh oleh anak-anak didik mereka. Pakaian seorang ustazah misalnya di dalam mengajar akan menjadi cerminan, ya, akhlak dia, dan juga akan menjadi tauladan bagi anak-anak didik. Ya. Demikian juga akhlak. Ya, masyarakat fitrin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dalam dimensi tugas-tugas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, ya, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai tetangga dan yang lain tadi, kaum wanita juga bisa saja terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan, ya, yang itu akan apa istilahnya akan membutuhkan sumbangsih dari seorang wanita, di mana seorang wanita juga pada saat melaksanakan tugas-tugas tersebut harus tetap terikat dengan ajaran syariat. Ini betul-betul merupakan tantangan. Ya, tadi saya bilang ya, yang kalau seandainya tantangan ini gagal dilalui, maka wanita itu akan menjadi bencana bagi alam sekitarnya, ya. Tapi apabila dia mampu menjaga diri, dia akan jadi anugerah bagi siapapun yang berdekatan dengan dia. Ikhwah dan akhwat sekalian fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara bentuk dan tugas-tugas tersebut, misalnya melakukan tugas-tugas sosial. Dalam risalah ini dan dalam sebuah risalah khusus yang membicarakan tentang kontroversi seputar jilbab, ya, saya menyebutkan di situ berbagai hal, ya, tindakan dan perbuatan yang bisa dilakukan oleh wanita muslimah untuk apa istilahnya, untuk kerja-kerja sosial. Karena ternyata contoh-contoh itu pernah ada di zaman Nabi. Ya, misalnya ketika berperang, kaum wanita itu berada di belakang merawat orang-orang yang luka. Sa'ad bin Abu Sa'ad, ya. Ya, lupa Sa'ad bin Malik, bahasa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, lupa, ya. Ketika dia terluka juga pada saat itu dirawat, ya. Ya, dirawat oleh beberapa orang wanita sahabiah Nabi, ya. Nah, jadi wanita yang kemudian bekerja untuk sosial, ya, bekerja untuk membantu kaum muslimin di saat-saat darurat atau saat yang betul-betul dibutuhkan, itu di dalam Islam ada contohnya, ya, ada contohnya dan banyak nas-nas yang menunjukkan demikian. Hanya saja tetap dalam hal ini wanita berada dalam koridor aturan syariat, ya, dia tetap menjaga pandangan matanya, menjaga hijabnya, ya. Kalau dia harus menolong misalnya orang-orang yang sakit, ya, dia juga menolong sebatas, kalau memang itu darurat maka darurat pun dibatasi sebatas yang mungkin dibatasi, karena dalam kaidah syariat disebutkan ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Yang namanya darurat itu harus dibatasin. Ya, salah satu di antara kedaruratan misalnya seorang wanita yang harus mungkin memegang laki-laki, ya, karena dia merawat orang sakit, ya. Sementara yang punya kemampuan untuk mengobati ya para wanita tersebut, ya. Mungkin laki-laki yang lain sudah sibuk berjihad, sudah dalam keadaan lelah, tidak mampu, atau mungkin juga sudah sangat terluka. Wanita-wanita ini akan mengobati. Kan enggak mungkin dikatakan kita katakan, ya, enggak boleh, haram itu laki-laki, biarin aja mati, ya. Dalam kondisi-kondisi seperti itu tentu ada pengecualian, ya. Ada salah seorang yang berpaham sekuler, ya, ketika membantahi, ya, beberapa bentuk pelaksanaan syariat Islam, dia memberikan contoh gitu. Betapa dangkalnya pemahaman ahli-ahli fikih, katanya. Salah satu contohnya kejadian di Saudi Arabia, katanya ada tempat wanita yang terbakar, sekolah wanita, nggak ada laki-laki yang mau masuk karena mau nama mereka akhirnya mati semuanya. Ya. Ini saya katakan ini kesalahan dalam penerapan hukum. Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam kondisi darurat seorang itu, ya, tetap diharamkan melakukan segala bentuk perbuatan yang diharamkan bagi dirinya di luar kedaruratan. Tidak ada. Darurat itu tubihul mahdurat, bisa memperbolehkan hal-hal yang selama ini tidak diperbolehkan. Kita melihat aurat. Bagi seorang dokter yang terpaksa melihat aurat wanita yang memang harus diobati, ya. Sementara nggak ada dokter lain, misalnya dokter wanita yang mungkin mengobati wanita tersebut. Ya, jadi kita kembali persoalan itu si sekuleris ini, ya, dengan bantahannya itu menyebutkan sebuah cerita. Tadi cerita, tapi kebetulan memang nggak tahu, ya. Jadi saat dia keluar atau pergi jalan-jalan sama seorang santri yang sangat komit memegang aturan syariat, ya. Termasuk diantaranya menjaga adab aturan dengan laki-laki ini. Kemudian keduanya bertemu dengan seorang wanita yang ternyata mau tenggelam di air. Si santri ini diam saja, si sukurnya ini yang nolong. potong ke pinggir, selamat, ya, selamat pinggir, pergi, dia kembali ke pinggir lagi dan berjalan bersama si santri melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan si santri bilang, apa yang kamu lakukan terhadap perempuan dari itu? Kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu? Nah, kalau perempuan tadi itu sudah saya tinggalkan di pinggir kali, tapi kamu masih bawa sampai sekarang. Nanti si santri masih mikirin perempuan dia, kalau dia sekedar nolong sudah selesai, nggak mikirin perempuan itu lagi. Ya, ini seolah menunjukkan betapa salahnya orang yang menjaga syariat, ya, ya, dan memahamkan bahwa dalam kondisi darurat pun yang namanya haram tetap haram. Ya, ini saya katakan sekali lagi apa yang disampaikan pemuda yang berpikiran sekuler tadi sangatlah tidak tepat, ya, karena tidak pernah ada seorang ahli fikih yang berkesimpulan demikian. Ya, ahli fikih sepakat bahwa perbuatan haram pun suatu saat bisa diperbolehkan dalam batas-batas tertentu apabila berada dalam kondisi darurat. Ya, jadi kalau ada seorang ahli fikih yang bersikap konstan yang haram tetap haram, tidak akan berubah selama-lamanya dalam kondisi terpaksa sekalipun untuk semua jenis bentuk keharaman, itu jelas seorang yang berpemahaman fikih salah. Ya. Jadi sosok santri yang ketika melihat seorang wanita tenggelam tadi kok dibiarin begitu saja, ini bukan seorang santri yang konsekuen memegang ajaran din, ya. Karena nyawa wanita tersebut itu lebih merupakan bahaya yang lebih besar ketimbang bahaya dia menyentuh wanita tersebut. Kita kembali ke persoalannya. Jadi wanita pun begitu, ya. Dalam berinteraksi Islam memberikan pembolehan dalam berbagai hal termasuk untuk pekerjaan sosial apabila dibutuhkan dengan tetap menjaga. Nah, sekarang kita berada dalam dilema. Ada sebagian wanita-wanita muslimah yang begitu gigih melakukan aktivitas sosial tanpa memperdulikan lagi aturan-aturan syariat, ya. Sehingga hal-hal yang diharamkan tidak dalam kondisi terpaksa pun mereka tabrak, ya. Sehingga menyerupai dengan kaidah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Segala bentuk keinginan yang bagus itu bisa menghalalkan segala cara, ya. Kalau tujuannya itu untuk nolong kaum muslimin, ya udah yang haram-haram sikat saja, ya. Ini tidak benar, ya. Tapi di satu sisi banyak kaum wanita muslimah yang bersikap terlalu menutup diri sehingga akhirnya mereka itu tidak melakukan perbuatan yang padahal itu diperbolehkan atau bahkan suatu saat dianjurkan dan diwajibkan dalam keadaan terpaksa. Ya. Para ulama ahli itu sudah banyak mengkaji ketika seorang laki-laki berjual beli perempuan. Ya, kan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang bersalahnya juga menyebutkan begitu, ya. Maaf, dalam salah satu fatwanya menyebutkan begitu. Kalau suatu saat seorang wanita itu berkeyakinan bahwa menutup wajah adalah termasuk wajib, ya, ini bagian daripada kewajiban. Kemudian dalam sebuah jual beli transaksi terjadi, jual beli yang harus dilaksanakan dan si pembeli mau mengenal si wanita tersebut, maka dia boleh membuka. Ya, dalam salah satu fatwanya, fatwa sembah, ya. Jadi ini bukan sekedar fatwa beliau, ternyata nukilan dari pendapat banyak kalangan ahli fikih. Karena dia mau mengenal wanita tersebut untuk sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bukti, ya, sebagai bukti, ya. Sebagai bukti. Kalau memang itu diperlukan, tidak bisa diinikan, diperbolehkan saja. Ini pendapat diucapkan oleh seorang Abdul Aziz bin Baz yang dikenal sebagai ulama yang berpendapat bahwa mengenakan cadar bagi wanita muslimah adalah wajib. Ini bukan diucapkan oleh Syekh Al-Albani yang memang notabene mengatakan bahwa mengenakan cadar hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Kita nggak berbicara soal sunnah wajib dan tidak, ya, itu masalah kontroversial. Tapi yang saya katakan tadi, ternyata dalam batas-batas tertentu, para ulama ahli fikih juga mentolerir adanya perubahan bentuk hukum, ya, ya, yang tadi tidak diperbolehkan untuk sesuatu yang lebih vital daripada perbuatan tersebut. Ikhlaskan kejin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaum wanita muslimah punya kesempatan yang banyak untuk melakukan hal-hal semacam itu. Ya. Nah, salah satu di antara tugas yang tadi sudah disampaikan dan merupakan pokok pembicaraan kita pada sore hari ini adalah bekerja untuk mencari rezeki. Saya menyebutkan dalam risalah ini salah satu contoh, ya, dari Abdullah bin Zubair yang dia menjadi seorang, ya, mungkin seperti apa, ya, seperti ya penanggung jawab keluarga gitu, ya. dia yang bekerja, dia yang menafkahi anak-anaknya, karena suaminya tidak berkemampuan untuk itu pada saat itu. Jadi ada juga contoh di kalangan para sahabat yang ternyata sahabat wanita itu bekerja mencari rezeki untuk memenuhi. Ini maknanya ya, seorang wanita boleh saja mencari rezeki dalam kondisi pertama, seorang suami mengizinkan istrinya untuk bekerja selama tidak keluar dari koridor syariat, meskipun si suami tidak berkekurangan. Ya. Yang kedua, di saat suami memang kekurangan, bekerja tapi belum mampu memenuhi kebutuhan, si istri membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan. Ini dalam satu titik penting bahwa si istri pada saat itu sedang membantu si suami. Ya. Membantu si suami menjalankan kewajibannya sebagai penanggung jawab keluarga. Ini berarti ta'awun ala albirri wa taqwa. Ini juga tetap dengan syarat agar wanita itu berada dalam koridor syariat, baik dalam menjaga kewajiban-kewajibannya sebagai wanita muslimah maupun menjaga pergaulannya dengan orang-orang di mana dia bekerja. Ya. Kemudian dalam kondisi suami enggak bisa bekerja sama sekali, kalau mungkin suaminya tiba-tiba lumpuh gitu ya. Nah, sementara mereka menjaga komitmen tetap tidak bercerai, mempertahankan keluarga, tapi si suami sudah enggak mampu lagi bekerja, ataupun kalaupun bekerja mungkin akan sulit sekali. Istri pada kondisi demikian justru ya bisa menggantikan posisi suami sebagai tulang punggung keluarga. Realitas sekarang ini mungkin sedikit berlawanan dengan konsep Islam tadi. Ya, artinya Islam memperbolehkan seorang wanita bekerja selama itu dalam tindakan yang baik. Ya, dalam skop perbuatan yang sifatnya wajib karena suami enggak mampu bekerja, atau sekedar menolong suami, tetap semuanya dalam lingkaran ta'awun alal birri wa taqwa, bertolong-tolongan untuk bertakwa dan menjalankan kewajiban. Tapi realitas yang ada sekarang ini adalah munculnya berbagai macam propaganda, ya, mulai ya dari isu emansipasi wanita yang berusaha menyejajarkan kaum wanita secara penuh dengan laki-laki dengan berbagai macam hak, ya, berbagai macam kesempatan bekerja dan berprestasi, yang dilancarkan oleh kalangan barat yang kemudian didukung oleh sebagian pemikir Islam, akhirnya melahirkan berbagai macam fenomena yang terjadi seperti sekarang, di mana wanita-wanita muslimah berlomba-lomba untuk bekerja, mencari pekerjaan di mana-mana dan berprestasi setinggi-tingginya untuk menyamai kaum laki-laki. Ini fenomena yang sangat berlawanan sebenarnya dengan konsep Islam, karena konsep Islam tetap mendudukkan wanita itu laki-laki itu sebagai pencari nafkah, wanita itu hanyalah bersifat membantu. Artinya wanita itu adalah berkewajiban untuk mencari nafkah secara hukum asal. Diperbolehkannya wanita itu dalam kondisi yang darurat, artinya si wanita tetap harus berusaha untuk menjaga tugas-tugasnya sebagai wanita muslimah. Sementara propaganda barat ini justru mengajak kaum wanita itu kalau bisa sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai hal. Kalau si suaminya itu bisa jadi direktur, si wanita juga harus bisa. Ya. Bahkan emansipasi ini berkembang bukan hanya dalam soal karir di bidang bisnis saja, sampai merambati berbagai persoalan, termasuk olahraga. Ya. Kalau ada petinju laki-laki, harus ada petinju wanita. Ya. Pegulat laki-laki, pegulat wanita. Ya. Semua jenis apa pekerjaan yang layak dilakukan laki-laki, bahkan yang haram-haram, ya, yang sudah haram bagi laki-laki pun, ya, perempuan ikut-ikutan bersumbangsih mengharamkan diri, ya. Melakukan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Ini satu gejala yang sangat dilematis, karena di dalamnya ada anak-anak kita, ya, ada saudari-saudari kita, calon-calon ibu dari anak-anak kita, dari generasi kita. Ya, apabila mereka mengikuti gelombang propaganda yang seperti itu, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi bagi generasi Islam selanjutnya. Nah, dalam fenomena ini saya mencatat dua titik penting. Yang pertama adalah tentang hukum wanita bekerja, batasan-batasan. Yang kedua tentang fenomena yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa propaganda tersebut di luar masalah boleh atau tidaknya wanita bekerja, tapi telah menitik beratkan persoalan kepada salah satu di antara tugas wanita yang masih kontroversial, sementara ini mengabaikan berbagai macam tugas-tugas wanita yang lain. Boleh saja orang mengatakan seorang wanita berkarya, bisa bekerja, tapi bisa juga mendidik anak. Ini bukan persoalan membagi waktu, kapan kerja, kapan mendidik anak. Ya, tapi persoalan sangat berhubungan dengan kualitas pendidikan tersebut. Seorang wanita karya boleh saja berbangga, saya sanggup menjadi ini, sanggup menjadi itu, berprestasi begini, berprestasi begini, tapi keluarga saya tetap beres, suami saya tetap saya lani, anak saya tetap saya didik. Ini persoalan bukan itu, bukan sekedar dia bisa didik, bisa melayani sini, tapi sebesar apa kualitas yang bisa dihasilkan dari kerja dia sebagai istri dan sebagai ibu. Apakah kualitas yang akhirnya mengangkat dirinya untuk menjadi orang yang paling banyak bikin susah suami dan anaknya, menjadi bencana bagi suami dan anaknya, atau potensi yang betul-betul membantu suami dan anaknya untuk semakin bertakwa kepada Allah. Ini kan harus dihitungkan. Bukan kemudian yang menjadi hitungan si anak kemudian akhirnya bisa menjadi orang yang berprestasi di bidang bisnis juga, mungkin pendidikan tinggi dan lain sebagainya, itu jadi ukuran keberhasilan, tidak. Tapi bagaimana wujud dan sosok anak tersebut dikala dia sudah menjadi dewasa? Apakah kalau dia seorang businessman bisa menjadi seorang businessman yang bertakwa kepada Allah, ya, yang taat kepada orang tuanya, ya, yang memiliki akhlak yang luhur, yang memiliki tingkat kesolehan yang bisa dipertanggungjawabkan, atau sekedar orang-orang yang mencapai keberhasilan-keberhasilan di sisi duniawi saja, sementara di sisi akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwan fil din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada poin pertama, hal yang perlu dijaga oleh seorang wanita muslimah ketika mereka memang harus bekerja atau tolonglah tertuntut untuk bekerja membantu suami misalnya, atau sebagai seorang anak membantu orang tuanya, ya, menggantikan misalnya posisi mungkin saudaranya yang mungkin sudah enggak bisa lagi bekerja untuk keluarganya. Kalau memang suatu saat harus dilakukan, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah jenis pekerjaan yang akan digeluti. Ya. Seorang wanita muslimah harus memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita muslimah. Dia bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang di situ sifat kewanitaannya memang dituntut. seperti saya sebutkan tadi, menjadi guru TK misalnya. Kalaupun yang sifatnya berbentuk keahlian, setidaknya tidak bertentangan dengan fitrah dia sebagai wanita, ya, dengan fitrah dia sebagai wanita. Kerjaan-pekerjaan yang misalnya itu seyogianya dilakukan oleh kaum laki-laki, ya, yang karena hubungan interaksinya membutuhkan kebebasan yang itu tidak mungkin dilakukan sama wanita, ya, soal jadi sopir, ya, kuli bangunan, gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang di situ selain juga yang dibutuhkan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh kaum laki-laki, juga hubungan interaksi yang mungkin bisa memaksa seorang wanita kalaupun bekerja di situ harus mengorbankan sebagian di antara syariat Allah yang wajib bagi diri, di antaranya menjaga hijab dan menjaga diri untuk menghindari ikhtilat atau percampur bauran lawan jenis yang bukan muslim. Ikhwaskan kejadian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis pekerjaan yang pertama diperhatikan, yang kedua adalah medan kerjanya atau lapangan kerjanya. Pekerjaannya mungkin sesuai, sudah cocok dengan kualitas, tapi lingkungan kerjanya itu menyebabkan mungkin dirinya terpaksa harus mengorbankan sebagian di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pekerjaan yang mungkin nilai ekonominya lebih rendah. Di sisi yang lain pekerjaan dengan janji gaji yang jauh lebih tinggi. Tapi yang di sini si wanita terpaksa harus bercampur baur dengan laki-laki secara sangat menyedihkan dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun dia masih mengenakan busana muslimah. Terlebih-lebih di beberapa tempat pekerja yang melarang para pekerjanya untuk berpakaian sebagai wanita muslimah. Ini termasuk tempat pekerjaan yang seharusnya dihindari oleh orang wanita muslimah sebisa mungkin selama dia masih mampu melakukannya. Yang salah satu hal yang perlu ditegaskan, ya, bagi wanita-wanita yang mungkin berkeinginan untuk bekerja, satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dicarikan jalan keluar dan akan dicarikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Artinya seringkali rezeki orang yang bertakwa itu di luar hal yang disangka dirinya secara matematis atau spekulatif. Misalnya, menurut persangkaan dia dengan kerja seperti ini dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang banyak. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru pintu rezeki dibukakan di situ. Itu bagi orang yang bertakwa, bukan rezeki bagi orang-orang fasik, bukan rezeki bagi orang-orang kafir. Nah, jadi rezeki bagi orang-orang yang bertakwa itu secara matematis sering keluar dari jalur perhitungan dia. Wah, kalau saya kerja begini, ini enggak boleh, duit dapat dari mana? Ternyata itu bisa berubah, ya. Ya. Dari apa yang diperkirakan, ya. Saya sering memberikan contoh kepada ikhwah itu beberapa contoh kenyataan yang saya pernah dengar dan pernah saya lihat. Ada seseorang yang mau meminjam uang secara riba karena dia itu sangat butuh untuk pekerjaannya. Dia mengurus gak seperti orang, gampang banget ya. Urusan itu seperti diperlancar saja, uang akan turun dari bank untuk modal dagang. Tiba-tiba dia berpikir, wah ini ada riba. Kalau saya bekerja, saya pasti bekerja dengan riba. Uang saya tidak akan berkah. Saya butuh. Uang ini sudah mau dicairkan. Tinggal menunggu saja. Ada keputusan untuk menggagalkan. Bismillah, sudah saya gagalkan. Sudah. Saya akan bekerja dengan seminim mungkin modal yang saya miliki. Ya. Yang penting halal. Gagal itu diterima. Ya, karena dia memutuskan proposalnya, akhirnya beberapa hari kemudian datang orang orang Indonesia keturunan Tionghoa, ya, datang ke dia. Bapak biasa produksi ini. Ini Bapak barang produksi Bapak. Wah, saya tertarik sekali. Kemarin kalau Bapak itu produksi untuk saya dengan jumlah sekian setiap hari ini. Wah, enggak mungkin. Saya enggak punya modal. Ya, alat-alat produksi itu mahal sekali, apalagi dalam jumlah 5 atau 6. Alat produksinya saya sediakan semua. Bapak cuma kerja untuk saya. Semua barang itu Bapak jual sama saya, bukan saya ambil, tapi saya beli. Ternyata Bapak memenuhi kebutuhan saya. Akhirnya modal yang tadi hanya diambil dari cara riba, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan harta pemberian orang secara cuma-cuma. Jadi ini jadi hak milik. Ada lagi orang mau membuat pabrik, itu pabrik roti, ya. Sama dengan kasus yang pertama, dia meminjam uang secara riba, tapi kemudian dia ingat itu apa? Takut itu menjadi haam, jadi membuat harta menjadi tidak berkah. Bismillah, ya, dia batalkan dulu membuka usaha roti. Padahal dia sudah belajar cara bikinnya segala macamnya, ya. Orang-orang yang siap bekerja sama dia, ini modal nggak ada. Cara tanpa disangka-sangka ada orang. Kamu bisa bikin roti? Oh, iya, sudah. Saya juga berencana bikin roti. Tapi saya belum ada kesempatan. Gini aja ya, kamu saya kasih modal. Ya. Ini saya pinjamkan sama kamu. Kamu silakan saya mengelola pabrik roti ini. Ya. Selama beberapa saat, nanti uang itu kamu kembalikan. Tapi nanti selama dalam perjalanan, kalau bisa kamu membuat pabrik roti yang lain. Ya, jadi salah satu pabrik rotinya itu ya saya kelola. Karena akhirnya di ini kan, gimana kalau gagal? Gagal ya sudah, nggak jadi masalah. Namanya usaha gagal nggak jadi masalah. Ya, sebenarnya kamu nggak perlu memberikan mudharabah keuntungan kepada saya. Ya, tapi nanti cukup saya usaha yang sudah kamu ini saya ambil. Karena berjalan selama 5 tahun. Dia sudah bisa bikin pabrik baru yang lain. Pabrik ini akan diserahkan kepada si pengusaha tadi. Ya, pas mau diserahkan, ternyata si pengusaha sudah enggak usah. Sudah, itu kamu saja. Kamu kembalikan saja uang kamu yang dulu kamu pinjam. Sudah, kembalikan uang. Berlari dia dari cara yang haram, kemudian Allah Subhanahu wa taala menazza. Ini yang disebut dengan Dengan bahwasannya rezeki orang-orang yang bertakwa itu terkadang datang dari hal yang tidak disangka. Ada orang yang berjualan rokok, ya, di satu tempat dengan makanan-makanan ringan. penghasilan rokoknya itu yang dia katakan kepada saya itu minimal 40-50%, bahkan kadang-kadang 60% dari total penjualan setiap hari. Nah, akhirnya suatu saat dia belajar, mempelajari tentang hukum-hukum, ternyata banyak sekali ulama yang mengharamkan rokok. Akhirnya dia takut untuk membebaskan diri dari menjual barang-barang yang setidaknya subhat atau bahkan haram ini, dia berhenti berjualan rokok. Logikanya, omset dia pasti akan berkurang minimal 40%, gitu ya. 50% atau bahkan 60% setiap hari. Tapi kenyataannya tidak. Ketika dia enggak berjualan rokok, omset dia pada setiap hari ini ya segitu-gitu juga. Ternyata hitungan matematisnya tidak berlaku di sini, ya. Macam-macam saja sebabnya. Kadang-kadang ada orang mau ngambil rokok, ya. Pak, rokoknya, Pak, udah enggak jualan rokok lagi. Udahlah, ngambil itu aja. Nanti dia ngambil yang lain. Ya. Jadi hal yang semacam ini kadang-kadang di luar perhitungan manusia, ya. Jadi wanita muslimah juga demikian. Dan yang terakhir adalah bagaimana wanita muslimah itu menjaga sikap dan perilakunya di dalam bekerja. Pekerjaannya sudah cocok sebagai sebagai wanita, ya, sebagai wanita muslimah. Kemudian tempat pekerjaannya pun terbebas dari yang haram. Sekarang bagaimana wanita muslimah itu bersikap, ya, baik terhadap sesama muslimah maupun kepada lawan jenis yang bukan muhrim. Adab-adab pergaulan di dalam Islam harus betul-betul diterapkan. Ya, mana yang haram harus sebisa mungkin dihindarkan. Ya, dan di antaranya yang tidak boleh dilepaskan adalah tetap menjaga diri dengan pakaian muslimah yang disyariatkan sesuai dengan apa yang dia yakin. Kalau dia yakin ini pakaian muslimah yang sempurna sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dimanapun dia bekerja itu harus dipertahankan. Kalau ada di satu tempat pekerjaan dia harus mengubah cara berpakaiannya sehingga menampakkan sebagian aurat, dia harus tinggalkan. Ya, seperti ucapan yang dinukil dari sebagian sahabat yang disinyalir sebagai hadis, tapi sampai sekarang saya belum menemukan yakni hadis sahih. Tapi yang sahih ini riwayat asal dari sahabat, ya, man taraka syai'an fil haram wajada fil halal. Orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, niscaya dia akan mendapatkan gantinya di tempat yang halal. Ya, mungkin bukan sosok yang sama, tapi dengan sosok yang berbeda. Mungkin dengan bukan rezeki dalam bentuk yang sama, tapi rezeki dalam bentuk yang berbeda. Ini juga mohon maaf dari di tengah perjalanan juga dibatasi, ya, sudah kelewatan 3 menit. Ya, waktu yang diberikan sama saya cuma 5 lewat 5 menit, betul ya? Yang jual 5 lewat berapa ini? 9 lewat 8 menit. Ya, sudah kelewatan. Demikian mungkin ya yang mungkin saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Berkaitan dengan ini hukum wanita muslimah itu bekerja mencari rezeki, ya, di samping usaha yang ini akan diterbitkan oleh Pustaka Al-Qalam beberapa tahun lagi insyaallah. Dulu juga saya pernah menerjemahkan, ya, buku yang judulnya itu Dosa Iman Kita, tapi itu cuma catatan ringan. Ya, hanya merupakan fatwa dari seorang ulama dengan beberapa tulisan ringan dari seorang talib ilmu. Ya, itu saya gabungkan jadi satu buku. Nah, di situ juga sudah dibahas tentang fatwa ulama tentang hukum wanita yang bekerja di luar rumah. Kalau al-bisab, ini sebagai catatan terakhir saja. Ya, bahwasanya bekerja untuk mencari nafkah itu jangan selalu hanya ditafsirkan sebagai pegawai, sebagai karyawan atau bekerja di luar rumah. Ya, wanita muslimah juga sebenarnya punya banyak potensi untuk bisa memaksimalkan, ya, segala yang dia miliki untuk diubah menjadi kendaraan investasi kalau istilahnya, ya. Kendaraan investasi apa ini? Diputar untuk menjadi apa? Menjadi menghasilkan keuntungan. Meskipun dia tidak harus keluar dari rumah. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Bahkan banyak sekali wanita-wanita yang berhasil menjadi akhirnya menjadi pengusaha yang sukses dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya. Buat semacam home industry dan sejenisnya. Ya. Nah, hal ini yang mungkin juga perlu ditanamkan karena umumnya kebanyakan kita kalau sudah mendengar, ya, masalah kerja selalu bayangan itu, ya, jadi pegawai, ya. Nah, sampai Indonesia pernah diklaim sebagai apa, negeri pegawai, ya, karena cita-cita kebanyakan, ya, negeri kulit, ya, kebanyakan dari apa penduduknya itu cita-citanya emang cuma jadi pegawai saja. Selamanya makanya selamanya selalu disuruh-suruh orang aja, perintah-perintah orang. Jadi itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan dibacakan yang mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Nanti kalau ada bagian pertanyaan yang enggak terjawab, mungkin bisa tanyakan kepada ustaz yang lain ya, atau saya jawab di kali yang lain. Orang yang haram dinikahi apakah muhrim atau mahram? Ini sebenarnya Pak. Bahkan sebenarnya bukan muhrim, bukan mahram sebenarnya ya. Tapi muhram ya. Kalau muhramat minan nisa ya. Jadi muhram sebenarnya bahasa aslinya begitu. Atau zu muhramin. Ya. Wal muhramat minan nisa disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa itu wanita apa orang-orang yang haram dinikahi. Ya. Jadi yang bahasa aslinya adalah muhram. Muhram itu adalah yang haram dinikahi. Ya, tapi satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa tidak setiap yang haram dinikahi itu berarti diperbolehkan untuk melihat sebagian dari aurat dia. Karena ada yang haram dinikahi tapi dia bukan orang yang halal melihat sebagian di antara auratnya. Ya. Salah satu di antaranya adalah ibar, ya. Saudara dari istri atau saudara dari suami, haram dinikahi ya, selama masih menjadi suami atau istri dari adik atau kakak. Tapi dia bukan orang yang haram melihat sebagian di antara aurat. Demikian juga orang yang pernah dinikahi oleh bapak. Ya, bapak kita sudah duhul, sudah dinikahi dan sudah duhul tidak boleh dinikahi oleh anaknya kemudian hari. Tapi bukan berarti mereka berdua boleh sering melihat sebagian di antara auratnya seperti misalnya seorang adik terhadap kakaknya atau ibu terhadap anak, bapak terhadap anak dan yang lain. Ya. Jadi yang benar muhram, jadi bukan muhrim, bukan mahram, tapi muhram. Tapi kemudian mungkin dalam bahasa kita lebih lazim gitu, enak secara bahasa karena dengan muhrim. Ya. Itu muhram. Kemudian selanjutnya kedua. Apakah tidak diperbolehkan ikhtilat dalam dunia kerja hanya berlaku bagi akhwat saja? Ini pertanyaan kerja selalu sini. Ya. Nah, tadi kita sibuk bicarakan wanita muslimah ya, lupa ya. Apa istilahnya memperluas hukumnya? Kalau ikhtilat itu sebenarnya diharamkan bagi wanita muslimah maupun bagi muslim ya. Ya, bercampur baurnya wanita dan laki-laki setempat dalam batas yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang disebut dengan ikhtilat itu berlaku haramnya bagi laki-laki dan wanita. Tadi sudah saya sebutkan bahwa wanita itu bukan sekedar diharamkan saja ya, tapi karena wanita itu punya potensi menjadi godaan bagi kaum laki-laki seperti disebutkan di dalam hadis, sehingga lebih ditekankan lagi ya, lebih apa ditekankan lagi larangannya bagi wanita ketimbang kepada laki-laki. Jadi secara hukum asal sama saja dua-duanya wanita yang beristirahat dengan laki-laki, laki-lakinya wanitanya sama-sama berdosa. Tapi si wanita lebih dilarang lagi ya, karena dia yang menjadi sumber dari bahkan dalam sebagian misalnya tafsir menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an kan disebut az-zaniyah tu az-zani ya, jadi dahulukan zaniyah ya, karena banyak wanita yang berpotensi lebih dahulu menggoda laki-laki jadi akhirnya berzina ya. Meskipun juga tidak sedikit laki-laki yang menjadi pemicu pertamanya gitu. Sementara as-sariq wa as-sariqah itu disebut sariq laki-laki dulu baru sariq. Zaniya disebutkan wanita dulu. Itu sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan salah satu diantaranya karena wanita yang berpotensi lebih besar mengundang ya, laki-laki berbuat sih. Laki-laki yang melihat wanita kemudian akhirnya dia bernafsu dan akhirnya berzina dengan wanita itu lebih besar kesempatannya terjadi ketimbang laki-laki perempuan yang melihat laki-laki kemudian bernafsu dan ingin berzina. Meskipun kedua-duanya mungkin. Ya. Oleh sebab itu istilah tetap haram bagi keduanya. Cuma bagi wanita lebih ditekankan. Allah Allah. Nah selanjutnya Ini dilematis ya, ini pertanyaan ini. Ini yang sering terjadi. Wanita diminta sama orang tuanya kerja. Cara menaati orang tua adalah wajib. Sementara dia diwajibkan bekerja di tempat di mana dia harus beristirahat dengan kaum laki-laki. Ini persoalan sangat dilematis. Ya. Jadi tidak bisa dijawab dengan satu dua kata. Tidak bisa dijawab dengan satu dua kata, kita katakan haram mutlak, tidak boleh, tidak seperti itu. Ya. Karena apa yang diperintahkan orang tua sebenarnya substansinya adalah halal. Orang tua tidak memerintahkan maksiat. Yang diperintahkan orang tua istilahnya apa kerjanya? Kerjanya kan? Bukan istilahnya ya. Nah ini kalau orang tua, sana kumpul sama laki-laki ya. Itu yang perintahkan istilahnya. Orang tua nyuruh kerjanya. Kalau seandainya tidak ada istilah dan dia bisa bekerja di situ, orang tua juga gak peduli, gak bodoh ya. Yang penting dia bekerja. Jadi substansi yang diperintahkan orang tua itu halal, maka itu betul. Tapi ketika melaksanakan perintah orang tua, ada hal-hal haram akhirnya terjadi. Ini menjadi persoalan. Dalam kondisi demikian, wallahualam bissawab. Kalau seandainya memang posisi si anak itu betul-betul dibutuhkan sebagai tulang punggung keluarga, misalnya kalau ada laki-laki yang bisa diharapkan bekerja, dia wanita yang paling besar diharapkan bisa membantu orang tuanya, maka hendaknya dia tetap memenuhi perintah orang tuanya dengan menjaga seminimal mungkin terjadinya hal-hal yang diharamkan yang bisa terjadi dalam dunia kerja itu. Karena yang namanya ikhtilat itu kan semuanya bisa dibatasi. Ya. Kalau tingkat ikhtilatnya saya nggak tahu jenis kerjanya apa, gitu. Makanya ini sangat variatif ya. Kalau seandainya jenis kerjanya memang dengan tingkat ikhtilat yang tidak bisa ditoleransi lagi, ya, bukan sekadar ikhtilat, bahkan membuka-buka aurat dan lain sebagainya, ya, bahkan mungkin di samping itu ada keharaman-keharaman yang lain, hendaknya itu dihindari, ya, hendaknya pada saat itu saya beranggapan dia tidak menaati orang tuanya tidaklah dalam keadaan berdosa. Kenapa? Karena dia kalau dipaksa dia menaati orang tuanya berarti dia sama saja. Kalau dikatakan wajib menaati orang tuanya, berarti sama saya mengatakan wajib menaati perintah untuk berbuat maksiat. Meskipun asal daripada perintah tersebut bukan maksiat. Kalau tingkatnya sudah sangat besar sudah bisa ditoleransi. Ya, tapi kalau tingkat istilahnya masih bisa ditoleransi, misalnya ada hubungan apa bercampur bawa, tapi dia masih bisa menjaga jarak, ya, dengan kaum laki-laki, hanya berhubungan sekedarnya saja. Ya, kalau itu masih bisa dilakukan, dia tetap berusaha membantu orang tuanya. Mungkin tidak 100% dia bisa menghindari hal-hal yang diharamkan. Tapi kan hal itu juga berlaku bukan saja bagi dia. Setelah kaum laki-laki juga demikian. Di kantor, jangankan sampai di kantor, baru keluar rumah saja kita sudah dapat sajian-sajian maksiat gratis ya. Dari tetangga, dari mana-mana. Itu hal-hal yang mungkin tidak bisa kita hindari 100%. Dan posisinya saya pikir mirip dengan posisi si wanita tadi. Allah Alam. Ya. Ya. Ini ada salah satu di antara wanita ini, bagaimana hukum wanita menjadi dosen. Waduh. Ya. Wanita menjadi dosen. Kalau mau ditanya ini sebenarnya bukan cuma satu pertanyaan, mungkin ada 1000 pertanyaan yang mirip kayak gini ya. Nah, jadi persoalan hukum dasar ini sama dengan ada seorang Ikhwan, dia diminta untuk mengisi pengajian di, saya lupa itu kodim atau peramil ya. Berarti yang diisi itu polisi, polwan, campur apa, sebenarnya semua jadi anggota apa ikut pengajian semuanya. Nah, ketika selesai pengajian ada pertanyaan, gimana saat ini polwan-polwan ini pakai pakaian kayak gini gimana ini? Sebagai wanita ini harus pakai jilbab, ini pakaian polwan ini kayak gini. Susah untuk memberikan jawaban dalam kondisi demikian. Tapi yang namanya kebenaran nggak boleh ditutupi. Ini persoalan. Yang namanya haram tetaplah haram, yang tetap halal halal. Ya. Makanya saya katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas yang kita mampu. Ya. Kalau ditanya hukum asalnya, mungkin perlu diri juga ya. Nah, hukum asalnya mungkin perlu dirinci juga ya. Dia sebagai dosen di mana, di perguruan tinggi apa, ya. Kemudian suami masih sito, masih sama mahasiswa. Kemudian bagaimana bentuk pergaulan di lingkungan kerjanya dan sebagainya, itu harus dilihat. Kalau ternyata memang sama sekali tidak akomodatif untuk apa istilahnya bisa menjaga kewajiban dirinya sebagai wanita muslimah, tapi menghindari ikhtilat, tetap menjaga pakaian dan sebagainya, ya itu tidak bisa tidak harus dihindari, sebisa mungkin dihindari. Kalau dikatakan si suami kok tidak mampu, ada seorang nanya sama saya, Pak, saya punya pekerjaan begini gimana, kalau enggak saya enggak ada pekerjaan yang lain, tinggalkan. Nah, saya butuh yang, saya betul-betul yang realistis, jawaban yang realistis. Realistis yang kamu mau yang kayak gimana? Apa saya bilang enggak apa-apa untuk sementara gitu. Saya enggak akan ada seorang ulama pun ya, ulama ahli sunnah yang mu'tabar yang akan memberikan jawaban, kamu boleh melakukan perbuatan haram ini sementara, itu tidak. Hukum asal tetap hukum asal. Tapi kalau katakan saya belum mampu, nah itu urusan. Ya. Anda belum mampu melakukannya, itu urusan. Ya. Kita sebagai seorang muslim hanya bisa memberikan nasihat dan membantu dengan doa. Semoga Allah mempertegal keyakinan Anda, menguatkan jiwa Anda, mampu meninggalkan rizki yang haram ini untuk mencari rizki yang halal. Ya, mungkin sampai sekarang belum kebayang. Tapi percayalah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji pasti, yang akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan haram yang tinggalkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain yang halal. Ya, mungkin itu secara teoritis ya, mungkin dalam kenyataan sulit dilaksanakan. Memang kebanyakan syariat sekarang begitu. Ya. Tapi jangan sekali-kali kita mengeluarkan fatwa atau memberikan jawaban yang akhirnya melegitimasi perbuatan-perbuatan sudah jelas haram. Tidak boleh. Ya. Tetap saja, saya katakan apa adanya. Dalam kondisinya kalau sekali lagi tidak bisa membantu proses dirinya untuk menjadi muslimah yang baik, banyak hal-hal yang terpaksa dilakukan dalam pekerjaannya, sudah tinggalkan saja. Bismillah. Ya. Cari pekerjaan yang lain. Ya. Ini ada pertanyaan. Seorang istri yang bagaimana kalau seorang istri itu meridhoi suaminya untuk tidak memberikan nafkah kepadanya dengan alasan si suami masih belajar di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan. Jadi si istri meridhoi. Ya dasarnya syarat nafkah alal mar'ah ad-dukhulu bih. Jadi seorang laki yang sudah menikah wanita dan sudah bercampur dengan wanita tersebut itu sudah wajib nafkahnya. Ya. Ini ucapan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i ya. Dan salah satu pendapatnya maka saya tegaskan di sini ya, bahwa ketika seorang sudah menikahi wanita ya, sudah mencampurinya sebagaimana layak suami istri, maka dia sudah berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita. Tapi kalau kemudian si wanita mengatakan sementara kamu enggak usah memberikan nafkah kepada saya, kamu belajar saya, itu artinya si wanita merelakan apa yang sudah menjadi haknya. Itu enggak jadi masalah. Sama dengan si Saudah yang merelakan haknya untuk diambil oleh Aisyah. Ya. Tapi kalau si suami yang memberikan syarat, ya pokoknya saya nikahi kamu, tapi saya enggak mau nikahi kamu dulu. Ya. Itu lain. Itu suami yang meninggalkan kewajiban. Lalu suami istrinya ya mau apa lagi lah kalau kayak gitu. Ya. Ini terpaksa namanya. Ini suaminya yang minta kalau kayak gitu. Bentuknya ya jelas tidak diperbolehkan. Kalau itu memang si wanita sendiri yang merelakan, jangan lihat pas suaminya mau perlu belajar, perlu banyak dana. Sementara dia masih bisa dinegai sama orang tuanya. Orang tua juga meridhai, merestui kalau si suaminya belajar lagi. Tidak jadi masalah. Ini soal hak saja. Ya. Soal hak yang si istri merelakan haknya untuk sementara tidak diberikan. Tidak jadi masalah. Allah. Itu sama juga dengan mahar. Orang wanita yang kemudian minta mahar atau dikasih oleh suaminya, maharnya dikasih suami. Ya, boleh saja kan, dalam Al-Quran kan gitu ya. Di nafkah, bagus. Tapi jangan suaminya yang bilang, nanti sudah akad, kembalikan sama saya ya. Kalau kayak gitu nggak bisa, nggak sah itu sebagai mahar. Tapi kalau secara rela hati, si ini memberikannya, itu nggak jadi masalah. bagaimana pendapat Ustaz tentang wacana pemberdayaan wanita dari kalangan feminis? Ini sudah, ini sebenarnya bahasan saya sudah jawaban dari apa yang disebut dari sini. Ya, arti pemberdayaan wanita itu yang terlalu sempit dipahami oleh mungkin saya rela pengen nyebut kalangan feminis atau ya. Apa istilah ini sudah tepat ya? Apa kaum membela kaum wanita gitu ya? Pokoknya mereka lah yang mempropagandakan emansipasi lah ya. Siapapun mereka, ya kalangan sekuler atau siapa, yang mengatakan bahwa ada satu wacana yang perlu digalakkan yaitu wacana pemberdayaan wanita. Ini sekali lagi saya katakan itu wacana yang terlalu sempit ya. Makna pemberdayaan di situ itu hanya mengacu kepada nilai-nilai material saja. Padahal nilai-nilai material itu saling nilai material sendiri pun saling terkait yang satu dengan yang lain. Jangan dianggap keuntungan sepihak itu merupakan keuntungan yang lain. Bisa jadi merupakan kerugian bagi yang lain. Itu secara materi. Ya. Nah, beberapa pekerjaan yang seharusnya digeluti oleh kaum laki-laki, dengan itu mereka bisa memenuhi kebutuhan istri. Kemudian ada seorang wanita yang dengan modal di luar modal kapasitas keterampilan dan skill dia, dia mampu apa? Menghasilkan uang lebih banyak, menempati posisi tertentu. Itu jangan dianggap sebagai sebuah kemajuan gitu. Si wanita memang beruntung karena dia mendapat kelebihan materi. Tapi si laki-laki tadi yang berkewajiban untuk menafkahi istrinya menjadi kehilangan pekerjaan. Wanita yang tidak wajib menafkahi dia dapat uang, tapi si laki-laki yang wajib menafkahi malah kehilangan sebagian sumber rezekinya. Ini bukan keuntungan. Ini sama saja dengan membicarakan keuntungan misalnya menjual minuman keras. Kalau tutup pabrik-pabrik minuman keras, rokok semuanya ditutup, akan banyak pengangguran. Itu jangan dihitung dari tingkat-tingkat kerugian material juga bisa disiap dari sudut pandang yang berbeda ya. Misalnya dari penggunaan rokok itu sendiri sebagai media yang sudah sangat-sangat berbahaya ya. Kalau seandainya itu digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih menguntungkan ya. Akan jauh lebih menguntungkan. Baik gak untuk kehidupan akhirat ya, maupun untuk kehidupan dunia. Jadi tinjauannya itu jangan sepihak gitu. Jadi pemberdayaan wanita hanya dari sisi mengeksplorasi kemampuan wanita untuk menciptakan apa untuk menciptakan prestasi tinggi di karir keduniaan, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, itu terlalu sempit karena tugas wanita terlalu banyak. Apabila perhatian ditujukan kepada yang satu mengabaikan kepada yang lain, saya katakan tadi, di satu sisi mungkin jadi anugerah, itu pun belum tentu ya. Di sisi yang lain sudah jelas jadi bencana. Ya. Berapa banyak berkenokam yang muncul, anak-anak yang akhirnya menjadi tidak terdidik dengan baik, anak-anak akhirnya memfigurkan para pembantunya, babysitternya ketimbang orang tuanya, bebas, semakin menjamurnya wanita-wanita yang ingin hidup sebagai wanita karya. Jadi ini jangan diinikan ya. Jadi wacana ini bagi saya terlalu sempit, ya, kalau hanya dipandang seperti itu. Sedangkan wacana pemberdayaan wanita yang harus dilakukan Islam itu justru jauh lebih luas dari itu. Ya. Dan saya bisa menjamin bahwa dari segi kehidupan dunia pun akan lebih hebat. Ya. Akan lebih banyak menghasilkan. Seharusnya wanita itu bisa menghasilkan nilai-nilai materi dari tugas-tugas yang layak dilakukan perempuan, itu berarti dia tidak mengkat apa yang menjadi hak bagi kaum laki-laki. Laki-laki bisa menggali potensi diri secara lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan materi secara lebih baik. Jadi masing-masing berada dalam posisinya. Kalau posisi laki-laki yang direbut, ya, laki-laki menjadi tidak memiliki apa yang harus dimiliki, si wanita memiliki sebagian yang mungkin bisa dimiliki dengan menghancurkan berbagai tugas-tugas yang lain. Sekarang materi apa yang bisa diharapkan? Keuntungan materi apa yang bisa diharapkan dari wacana seperti ini? Ya, Allah. Ya, jadi untuk sementara saya cukupkan di sini saja ya. Saya mohon maaf. Seperti tadi juga ya, mungkin sebagian besar pertanyaan belum bisa saya jawab ya. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Ya untuk sementara saya cukupkan saja di sini ya. Ya semoga apa yang disampaikan dalam pertemuan pada siang dan sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita, menambah ilmu kita dan bekal kita untuk mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran Anggun dan semua yang awal. Saya memohon kepada pada kelas Anggun Basir dan Tasya Salah untuk memohon taala dan semoga apa yang